Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada beberapa istidrokat. Membuka halaman 223 ya. Halaman 223. Itu tentang bolehnya hal didahulukan apabila amilnya adalah apa? Huruf jar. Sebutkan bahwasanya itu adalah madhabnya lafaz ya. Dan sebelumnya itu pendapat Al-Farra dan ikuti oleh Nazim. Kata Al-Zahri wal haq al-man'u, yang lebih tepat tidak boleh untuk hal didahulukan meskipun apa? Amilnya adalah dharaf ataupun al-jar wal majrur. Wa huwa qaulul basriyyin, yang melarang ini adalah pendapatnya al-Basri, yakni melarang didahulukannya hal dari amil yang berupa dharaf ataupun al-jar wal majrur. Terus bagaimana dengan ayat ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatan li dhukurina? Sedangkan secara zahir khalisah hal amilnya al-jar wal majrur yang setelahnya li dhukurina. Ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatan li dhukurina. Kemudian juga dengan matwiyat wal ardu jami'an khabbatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyat. Katanya khalisah dalam ayat tadi ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatan li dhukurina, dan juga matwiyat dalam ayat wal ardu jami'an khabbatuhu yawm al-qiyamah ma'mulani li silati ma'mul. Pada contoh khalisah itu ma'mul bagi silahnya ma. Ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisah. Jadi khalisah itu ma'mulnya fi butuni hadhihi al-an'am. Ma'nya kan silah. Fi butuni al-jar wal majrur jumlah silah. Itulah amilnya khalisah. Bukan idzukurina. Itu apa? Fi butuni hadhihi al-an'am. Hamiyah. Kemudian pada ayat tadi matwiyat, yaitu matwiyat itu adalah amilnya adalah qabadtuhu, qabadtuhu. Wal ardu jami'an qabadtuhu yawm al-qiyamah was samawat matwiyatin biyaminih. Matwiyatin dengan kira'ah yang mansub itu bukan amil dari biyaminih. Ya, bukan amil dari biyaminih. Tapi amilnya qabadtuhu. Kemudian tadi khalisah itu ma'mulnya al-jar wal majrur fi butuni. Sebagai apa? Hal. Hal tetap khalisah hal, tapi amilnya bukan bidhukurina yang setelahnya. Tapi apa? Fi butuni hadhil an'am. Kemudian sebelum itu hal khalisah hal dari dhamir yang ada pada silah. Hal yang dari dhamir yang ada pada silah fi butuni. Kemudian matwiyat itu ma'mulnya qabbatuhu ala annaha hal. Sebagai hal juga matwiyat dengan qiraah mansub. Hal tapi hal minad dhamir al-mustatir fiha, hal dari dhamir mustatir yang ada pada qabbatuhu. Jadi matwiyat bukan amilnya bukan apa? Biyamini bukan. Tapi apa? Qabdutuh. Kemudian sahibul halnya mana? Dhamir mustatir yang ada pada qabdutuh. Jadi yang benar adalah as-samawat itu sebagaimana yang disebutkan di dalam setiap kaki wa hiya qira'atu Isa wal Jahdari kama fi al-bahr al-muhit wa radda 'ala al-istidlal al-khash fi qawlihi. Ini yang akan kita jelaskan. Disebutkan di situ bahwasanya Abu Hayyan dalam al-bahr al-muhit membantah istidlalnya al-khash, di mana beliau membolehkan datangnya hal dalam keadaan didahulukan dari amilnya yang berupa al-jar wal majrur. Berdalil dengan ayat ini dibantah. Maksudnya tidak ada hujjah katanya. Idh yakunu was-samawat, katanya di sini, dikarenakan as-samawat diatofkan kepada al-ard sebagaimana yang kami sebutkan, dan biyaminih hanya muta'alik dengan maqtuyat, bukan amilnya maqtuyat. Akan kita sebutkan yang lebih jelas ungkapannya. Walhaq anna samawati 'athun 'ala dhamirin mustatir, ya. Yang benar bahwasanya as-samawat itu ma'tuf kepada dhamir mustatir fi qabdati, pada fi qabdatu. Kok bisa? Bisa li ta'awuliha bil mushtaq, karena qabdah itu ridawi dengan yang mushtaq. Li'annaha bi makna maqbudatu, karena qabdatuhu maknanya maqbudatu, yang digenggamnya. Wal masdar maqbudan masdar, ataupun qabdan masdar, ditakwil dengan maqbudah si maf'ul. Wal masdar idza kana bi ma'na al mushtaq, kan masdar seperti qabdah apabila maknanya mushtaq yaitu maqbudah. Yatahammal ad dhamira, maka dia mengandungi dhamir. Ya, mengandungi dhamir. Jadi pada qabdatuhu itu ada dhamir. Hak kembali kepada lafzu ilal Allah, ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, dan iyahu ada dhamirnya. Ya. Wal ardu jami'an, dan bumi seluruhnya, qabdatuhu, di genggaman Allah SWT, iyahu gitu. Ataupun iyaha muannas. Ah, as-samawat itu diatofkan kepada dhamir mustatir yang ada pada qabdatuh. Wal masdar idza kana bi ma'na al-mushtaq yatahammal ad-dhamir, jadi mengandungi dhamir. Masdar tersebut qabdatuh mengandungi dhamir mustatir. Yang mana as-samawat diatofkan padanya. La samawat mubtada, bukan i'rabnya samawat sebagai mubtada. Wa biyamini khabaruhu, kemudian biyamini khabaruhu, bukan. Kama qala al-Akhfash, bagaimana dikatakan oleh al-Akhfash. Bal biyaminihi ma'mulul hal, bahkan biyaminihi itu ma'mul bagi hal. Ma'mulnya matwiyat. Ini kata Al-Azhari. Jadi beliau mendukung pendapatnya Abu Hayyan tadi, yaitu tidak setuju dengan pendapat Al-Akhfash yang menjadikan matuyat dalam ayat tadi wasamawatu matuyat yamini hal yang didahulukan dari amilnya yang berupa al-jar wal majrur yaitu biyamini. Yang rajih kata samawat kalau dalam catatan kaki disebutkan ma'atuh kepada al-ard, matuh kepada al-ard, dan matuyatnya amilnya qabdatuhu, biyamini hanya muta'alik dengan matuyat. Kalau dalam cetak ini demikian, tapi kalau dalam atas tadi sebutkan matuhnya kepada pemain musafir pada qabdatuhu. Maqbudatuhu, disitu kan maqbudah isim maf'ul, kan isim maf'ul mengandungi dhamir mustatir. Sebagai bani'ul fa'il, ya, maqbudah. Maka as-samawati atofkan kepada dhamir mustatir tersebut. Tapi yang disebutkan di sini lebih mudah lagi di sini. Ya, dicatatkan lagi di sini. Itu bahwasanya as-samawati atofkan kepada al-ard. Nih. amilnya bukan biyamini, amilnya matwiyat bukan biyamini, tapi apa? Qabdatuhu. Kemudian yang kemarin kita jelaskan lagi tentang catatan kaki yang menjelaskan tentang istisyhad dari hal mu'akidah wa sakhara lakumul laila wal nahara wa syamsa wal qamar wal nujuma musakharatin bi amrih. Kita ulangi lagi. Lihat, di antara syahid dari datangnya hal mu'akidah yang mentaukid amilnya wa sakhara lakumul laila wal nahara wa syamsa wal qamar wal nujuma musakharatin bi amrih. Lihat catatan kaki nomor 3 ya. الاستشهاد بكون مسخرات منصوبة لا مرفوعة. الاستشهاد pengambilan syahidnya adalah, jadi bikaun khabarnya di sini. Ada. Jelas dengan ini. Pengambilan syahidnya adalah dengan menjadikan musakharat itu mansub. Bukan marfu. Paham? Dijadikan ayat ini syahid dari hal muakkidah li'amilih adalah dengan menasabkan musakharat. Sakhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin. La marfu'ah. Bukan marfu' sebagaimana yang datang pada sebagian kitab nahwu. Kenapa? Fa inal hal ma rafa'. Kalau rafa' mana halnya? Iya kan? Paham? Kalau rafa' halnya mana? Paham enggak di sini? Ya. Jadi khabarnya bikun ini. Pengambilan syahid dari ayat tersebut adalah dengan menjadikan musakharat itu mansub, bukan marfu'. Sebagaimana yang datang pada sebagian kitab nahwu. Fa inal hal ma rafa'. Karena di mana halnya kalau rafa'? Enggak ada. Ya. Wal qira'atu bin nasbi musakharat hiya qira'atil 'asharah. Ghayra ibn Amir. Adapun qira'ah nasab yang menasabkan musakharatin adalah qira'ah 'asharah. Jadi pada ayat ini ada 3 qira'ah, 7. Qira'ah yang pertama adalah menasabkan seluruhnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin. Semuanya mansub. Ini qira'ahnya Nafi' Ibn Katsir, Abu Amr, Hamzah, Al-Kisai dan juga Asim, tapi dari riwayat Syu'bah, bukan dari riwayat Asim, selain Syu'bah. Asim min riwayat Syu'bah. Ya, di sini terdapat istisyad ataupun terdapat syahid dari hal mu'akidah. Yaitu ketika dibaca nasab seluruhnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma. Karena an-nujum diathafkan kepada al-lail. Ya, musakharat di sini hal muakkidah dijamakan karena makna dan lafaznya sama. Ya, musakhkhara semua. Al-laila musakhkharan wan nahar musakhkharan, maka dijamakan. Kemudian qira'ah yang lainnya adalah Ibnu Amir, di mana beliau Ibnu Amir membacanya dengan rafa'. Asy-syamsu wal qamaru, rafa' seluruhnya. Wasy-syamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun, rafa' semua. Maka apa ayatnya tadi? Wasakhara lakumus syamsa wal qamara wan nujuma. Di sini rafa' semua ya. Asy-syams wal qamar. Kalau rafa' semua mafulnya mana wasakhar? Hah? Oh iya betul. Ada ya sebelumnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara, itu yang mansub. Ataupun ada bismillah asy-syams itu marfu'. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ. Maka jelas ya Rabnya ya. Yaitu musakharat sebagai apa? khabar. Asy-syamsu dirafakan sebagai mubtadanya. Adapun istilahnya al-qamar, an-nujum itu ma'tuf pada asy-syams. Itu kira yang kedua. Adapun riwayat Asim yang beliau ambil dari selain Syu'bah itu dengan wasakhkhara lakum asy-syamsa wasakhkhara lakum al-laila wan-nahara wasy-syamsa wal-qamar. Menasabkan empat sebelumnya al-laila wan-nahara wasy-syamsa wal-qamar dan merafakan an-nujum. Wan-nujumu musakhkharatun. Maka an-nujum mubtadanya, musakhkharat apa? Khabarnya. Soalnya jelas ya. Ada yang lupa? Paham ya? Ada tiga qiraah sab'ah. Yang pertama membaca nasab semua wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin. Maka di sini terdapat dalil dari hal mu'akkidah li'amiliha. Ya. Qiraah yang kedua membaca rafa' dari asyams. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun. Tidak ada dalil di sini dari hal mu'akkidah li'amiliha karena musakhkharat khabar. Ada juga qiraah yang menasabkan sampai al-qamar. Masakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsu wal qamar, kemudian an-nujum dirafakan wan nujumu musakhkharatun. Maka musakhkharat khabar di an-nujum. Ya. Sampai situ ya. Terakhir kan? Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Dua tadi istidraknya ya. Berarti terkait dengan tadi boleh tidaknya hal mendahului amilnya yang berupa dzaraf ataupun al-jar wal majrur ada khilaf. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Kemudian yang kedua itu tentang istidlal dengan ayat tadi. Musakharatin li amri. Ada dalil dari hal mu'akkidah pada qiraah yang menasabkan seluruhnya. Baik, kita lanjutkan. Wa in tu'akkid jumlatan fa mudmaru 'amiluha wa lafdhuha yu'akhkharu. Wa in tu'akkid jumlatan, apabila hal mentaukid jumlah. Ini macam yang keberapa dari hal mu'akkidah? Yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama al-mu'akkid li amiliha, yang mentaukid amilnya. Kalau yang kedua ini yang mentaukid kandungan jumlahnya. Wa in tu'akkid jumlatan fa mudmaru, apabila hal mentaukid satu jumlah, fa mudmaru amiluha, maka amilnya wajib diidmarkan. Amilnya, halnya wajib disembunyikan. Wa lafdhuha yu'akhkharu, dan lafadznya hal wajib diakhirkan. Ini macam yang kedua dari al-hal al-mu'akkidah, yaitu dia mentaukid kandungan jumlah, maka ketika itu amilnya, hal itu wajib disembunyikan, dan lafadznya, halnya wajib diakhirkan. Tidak boleh ditakdim, didahulukan. Al-Maqdi ya, perhatikan baik-baik, pahami aja. Yani annal hal taji'u mu'akkidatan lil jumlah, yani hal kadang datang untuk mentaukid jumlah. Wajibu an yakuna 'amiluha mudmara, maka ketika itu wajib amilnya disembunyikan. Wa an takuna wajibat at-ta'khir, dan ketika itu juga wajib halnya diakhirkan. Nah, jadi hal yang mentaukid jumlah padanya ada dua keharusan. Yang pertama amilnya apa? Wajib disembunyikan. Dan yang kedua amilnya wajib diakhirkan. Seperti yang dicontohkan nanti juga di sini. Contoh Zaidun abuka atufan. Amil pada atufan itu wajib dibuang. Takdirnya apa? Tergantung. Idza kana al-mubtada ghayra ana, kalau mubtadanya selain lafaz ana, maka amil yang ditakdirkan adalah ahukuhu atau juga uhibbuhu, ahakuhu atau uhibbuhu, ataupun a'rifuhu. Wa in kana ana, adapun galau. Mubtadanya ana, maka ya, maka amil yang mubmar yang wajib disembunyikan itu takdirnya, kata beliau, haqqani atau kata yang lain, uhibbu, a'rifu. Kalau tadi ada dhamirnya ya, ahukuhu ataupun uhibbuhu, a'rifu, walau ini tidak ada dhamirnya. Bisa haqqani katanya, bisa i'rifni, bisa uhibbu, bisa a'rifu. Hadza huwa al-qismu tsani min al-hal al-mu'akkidah. Kita masuk ke syarah. Inilah macam yang kedua dari hal yang fungsinya mentaukid. Wa hiya ma'akkadat mabmunal jumlah, yaitu hal yang mentaukid kandungan jumlah. Wa syartul jumlati an takuna ismiyah. Syarat jumlahnya yang ditaukid dengan hal ini adalah jumlah ismiyah. Maka jumlah fi'liyah tidak bisa ditaukid dengan hal. Wa juz'aha ma'rifatani jamidani. Syarat yang kedua, agar dua bagian dari jumlah ismiyah ini sama-sama ma'rifah dan sama-sama jamid. Nah itu ya, dua syarat agar hal mentaukid kandungan jumlah, jumlahnya ismiyah, dan agar dua bagian dari jumlah ismiyah ini, mubtada dan khabarnya, sama-sama ma'rifah, sama-sama apa? Jamid. Contoh, Zaidun akhuka atufan. Zaidun adalah saudara mu'atufan dalam kalam ataupun dari sisi kasih sayangnya. Zaidun mubtada, Zaidun akhuka jumlah ismiyah. Iya kan? Dua bagiannya Zaid dan akhuka sama-sama ma'rifah dan sama-sama jamid. Maka bisa ditaukid setelahnya dengan hal atufan. Wa ana Zaidun ma'rufan, dan aku adalah Zaid ma'rufan dalam keadaan sudah dikenal. Di sini halnya ma'rufan. Wa minhu qawluhu, di antaranya contoh ucapan nyair. Ataupun dalam ayat juga ada, wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Kenapa demikian? Karena ya, yang namanya siratullah, jalan Allah yang pasti mustaqim. Sebagaimana yang sebelumnya itu Zaidun akhuka, yang namanya saudara ya, otomatis memiliki apa? Al-atuf, kasih sayang. Ana Zaidun, sama kandungan yang ma'ruf. Saya itu Zaid, sudah dikenal. Ana ibnu darata ma'rufan biha nasabi wa hal bidarata ya lan nasi min 'ari. Ana ibnu darah, aku adalah anak seorang wanita yang bernama Darah. Ma'rufan, dalam keadaan sudah dikenal. Jadi ana ibnu darah ya, kandungannya ma'rufa. Sudah dikenal. Ma'rufan biha, dikenal dengannya. Nasabi, nasabku wa hal bidarata ya lannasi min ar, apakah pada diri Darah, ibunya penyair ini, min ar, ada cacat. Ya lannas, ya lannas, wahai manusia, maksudnya inna hadza la min ajibil ujab, ini adalah sangat perkara yang sangat aneh, perkara yang sangat ajaib. Nanti akan kita jelaskan tentang ya dan juga lannas di sini. Sebelumnya syaitnya mana di sini? Ma'rufan. Hal yang mentaukid jumlah ismiyah sebelumnya itu apa? Anak ibnu Darah. Aku adalah anaknya Darah. Dalam dalam sudah dikenal, orang sudah tahu bahwasanya saya adalah ibnu Darah. Ditambahkan ma'rufan. Yang sama kan? Anak ibnu Darah ya ma'ruf. Ya ma'ruf, engkau adalah apa? Ibnu Darah. Ya, mungkin kita jelaskan. Disebutkan oleh Abu Talib dalam hasyiahnya Al-Bahjah Al-Mardiyah. Ya, kata beliau, banyak sih di sini ucapannya, di antara ucapan beliau ya imma limujarrid tanbih, mungkin untuk sekedar tanbih saja atau untuk nida. Takdirnya ya qaumi ya lan nasi dengan fathah lam untuk ta'ajub, untuk ta'ajub. Ada di sana keterangan yang lebih jelas lagi. Wallam at-ta'ajubiyah al-maftuhah. Di sini lam pada lannas itu ta'ajubiyah untuk menunjukkan makna ta'ajub, kekaguman, keheranan. Al-maftuhah yang di fathah li'annaha, kenapa di fathah? Li'annaha kalamil istighatsah, karena dia mirip dengan lam yang didatangkan untuk istighatsah. Ada babnya tersendiri istighatsah, meminta bantuan, pertolongan. Harfu jar dia, huruf jar juga. Wannas majrurun biha, dan annas dijarkan dengan lam ini, lam at-ta'ajubiyah. Wal jar wal majrur, kemudian al jar wal majrur lannas itu muta'alliq bi fi'lin mahdhuf, muta'alliq dengan fi'linya mahdhuf. Nabat anhu ya, yang mana fi'linya mahdhuf tersebut digantikan oleh ya. Wa huwa ad'u, aslinya kan ad'u ya lannasi, ad'u lannasi. Maka lannas itu berkaitan atau muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf, yang fi'il mahdhuf tersebut digantikan posisinya oleh ya. Takdirnya apa? Ad'u. Ini inda ibni Sa'ir, menurut pendapat ibnu As-Sa'ir wa ibni Usfur dan juga ibnu Usfur. Wa nusiba dhalik wa nasaba dhalika ila sibawaih, dan ini dinisbahkan kepada sibawaih. Aitu. Au muta'alliqun biya nafsiha, atau lannasi itu muta'alliqnya dengan ya itu sendiri. Ya. Kok bisa? Padahal ya bukan fi'il, tidak juga mengandungi makna fi'il dari sifat kita. Liniyabatiha anhu, karena ya ini menggantikan fi'il. Ini ala madhhabi Ibn Jinni, menurut madhhabi Ibn Jinni. Ya, ini faedah tambahan, barangkali ada yang semisal ini antum tinggal ikhlaskan. Ada juga yang mengatakan waqila annaha zaidah, ada yang mengatakan lamnya zaidah, tambahan saja. Kalau tambahannya la tata'allaq bi syai'in, la tata'allaq bi syai', maka tidak dia bergantung kepada sesuatu pun. Ini ala mazhabi Ibn Khuruf. Di atas mazhabnya Ibn Khuruf. Maka atas pendapat ini sesuai dengan mazhab ini, wa alaihi fahuwa mansub, maka dia mansub. Lamnya kan tambahan, berarti munadanya annas, ya kan? Lamnya tambahan, munadanya yang dipanggil dengannya annas. Mansub, wa alamatu nasbi, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Ya lannasi annas mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah ala akhirihi. Apa yang menghalangi munculnya? Mana min duhuriha? Istighalul mahal biharakati harfil jar az-zaid. Terbiasa ketika antum i'rab isim yang dijarkan dengan huruf jar tambahan. Wa inna manusiba khadina sabkan, kenapa tidak dimabnikan? Ya. Fa inna manusiba ma'annahu munada mufrad, hanyalah dia annas dinasabkan pada dia munada mufrad. Munada mufrad kan mabni mufradun alam. Ya. Li'annahu lamma tarakkaba ma'allam, karena dia annas tatkala tersusun bersama lam, sara syabihan bil munada al mudhaf, jadilah dia menyerupai munada mudhaf. Ya sekitar tahu saja. Jadi annas ya maknanya kurang lebih tadi. Itu sisi bahasa saja. Wahal aslinya wahal bidarata min ari, apakah pada diri bidarah ada cacat, ada kekurangan? Ya lannas, maksudnya sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat ajaib. Ya-nya tadi bisa dijadikan munada, berarti harfu nida, berarti munadanya mahruf. Ya qawmi wa iqawmu. Lannas, sungguh manusia sangat aneh gitu. Wa iqawmu, sungguh manusia mereka ini sangatlah aneh. Atau ini adalah di antara perkara yang sangat aneh. Fa'atufan wa ma'rufan halan, maka atufan dalam contoh yang pertama zaidun akhuka atufan, dan ma'rufan pada contoh ucapan menyair tadi anabnu darah ma'rufan. mansubani ataupun halani adalah dua hal. Wahuma dan keduanya mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuba, dinasabkan oleh fi'il yang dibuang secara wajib. Ini pendapat yang rajih. Ada pendapat yang lain seperti pendapatnya Az-Zajjaj. Kata Az-Zajjaj, amilnya adalah khabar. Khabar itu amilnya. Akhuka pada contoh Zaidun akhuka atufan, itu amilnya atufan. Ibnu Darah pada contoh an Ibnu Darah ma'rufan, itu amilnya ma'rufa. Kata siapa? Az-Zajjaj. Kalau bisa pada dia jamid bisa katanya. Kenapa li ta'wulihi bi musamma? Karena khabarnya yang jamid itu ditakwil dengan musamma yang mustaq. Berarti Zaidun musamma itu. Al musamma. Musamma huka atufan. Ditakwil dengan musamma. Wa qala Ibn Khawruf, adapun Ibn Khawruf berpendapat al-amil huwa al-mubtada, amilnya mubtada katanya. Litadhammunihi ma'na intabih, karena dia mubtadanya mengandungi makna intabih. Perhatian. Ana Ibn Darah, aku adalah Ibn Darah. Tapi wakil al-qawlaini dhaif, masing-masing dari dua pendapat ini lemah. Kenapa? Listilzami al-awwal al-majaz, karena pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya amilnya adalah khabar, ini mengharuskan majaz. Wasani, adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya amilnya adalah mubtada, ini kelazimannya adalah jawaz taqdimil hal alal khabar, bolehnya mendahulukan hal dari khabar. Wahwa mumtani', dan itu terhalang. Li'adami tamamil jumlah, karena jumlah belum sempurna, sudah datang hal. Fal amil idan, oleh karenanya katanya amilnya yang rajih mahdhuf. Mahdhuf li tanzilil jumlah al madhkurah manzilatal badal, karena jumlah yang disebutkan itu kedudukannya seperti badal, pengganti. Litanzil jumlah al-madhkurah manzilat al-badal, mengganti dari yang dibuang itu. Kemudian hilaf situ ya. Wa taqdir fil awal, penakdirannya pada contoh yang pertama yang disebutkan di sini, insyaallah yang rajih itu bahwasanya ambil dari hal tersebut yang mentaukid kandungan jumlah adalah apa? Mahdhuf. Wa taqdir fil awal, maka penakdiran ambilnya pada contoh yang pertama dan dikiaskan dengan itu adalah ahuquhu atufan. Zaidun ahuka ahuquhu atufan. Zaid adalah saudaramu. Ahuquhu atufan. Aku pastikan dia sebagai seorang yang penuh kasih sayang. Ini boleh dibaca ahuquhu atau uhiquhu. Boleh dengan fathah, dengan fathah hamzanya kemudian dhammah haknya ahuquhu. Kalau ini diambil dari haqaqtu al-amra. Haqaqtu al-amra, saya memastikan satu urusan. Dengan mentakhfif, mentakhfif, dengan mentakhfif apa? Qafnya, haqaqtu, bukan haqaqtu, bukan haqaqtu al-amra, dengan takhfif. Maknanya tahaqaqtuhu, saya memastikannya. Atau boleh juga dengan uhiqu, dengan dhamma hamzahnya kemudian kasra uhiqu. Berarti ini dari ahqaqtuhu. Dari ahqa yuhiqu kan. Kalau di fak dipecah jadi ahqaqtuhu. Maknanya asbathu, saya tetapkan. Jadi kalau ahqu saya pastikan, kalau uhiqu saya tetapkan. Fafitsani, adapun pada yang kedua, takdirnya uhaqqu ma'rufa, aku dipastikan dalam keadaan ma'ruf, sudah dikenal. Ya, ini kata Al-Hudhari wajib. dengan mendhammah awalnya dan menfathah. Yang kedua, tidak ada yang lain. Kalau pada yang pertama boleh ahuqu, boleh uhiqu, pada yang kedua ini uhaqu, dimabni majhulkan. Tinggal dikiasin aja ya. Dilihat di situ mubtadanya anak bukan. Kalau mubtadanya anak, ya takdirnya uhaqu atau kata yang lain bisa i'rifni ataupun u'raf uhaq. Ada juga yang haqqani. Kalau mubtadanya selain anak, bisa ahukuhu, bisa a'rifuhu. Wala yajuzu taqdimu hadzal hali ala hadzal jumlah. Tidak boleh mendahulukan hal ini dari jumlah. Fala taqul, maka tidak boleh kamu katakan atufan zaidun akhuka, tidak boleh. Harus diakhirkan zaidun akhuka atufan. Wala ma'rufan ana zaidun, juga tidak boleh dikatakan ma'rufan ana zaidun. Wala tawassutuha bainal mubtada'i wal khabar, juga tidak boleh ditaruh di tengah-tengah halnya antara mubtada dan khabar. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan zaidun atufan akhuka. Ada catatan lagi di sini, wa thammata qismun thalith wa huwa al-hal al-mu'akkada li sahibiha ka qawli ta'ala la amana man fil ardi kullum jami'a. Di sana ada macam yang ketiga dari hal mu'akkadah. Kalau yang disebutkan oleh An-Nazim dan Asy-Syarih hanya dua ya. Yang pertama hal yang mentaukid amilnya, dan yang kedua hal yang mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Yang ketiga, wa huwa al-hal al-mu'akkada li sahibiha, hal yang mentaukid sahibul hal. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jami'a ini hal dari man. Man ini sahibul hal. Amilnya mana? Amana. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kemudian hal itu terkait ataupun hal bersama amilnya ada tiga surah, ada tiga gambaran. Hal bersama amilnya ada tiga surah, sebagian sudah disebutkan. Surah yang pertama yaitu surah yang asal, gambaran yang asal yaitu yajuzu ta'akhur wa taqaddum, boleh hal diakhirkan ataupun didahulukan. Seperti ja'a zaidun raqiban, boleh juga rakiban ja zaidun. Babitnya apa? Hal itu boleh didahulukan dan diakhirkan. Yani idza kana al-amilu fiha fi'lan mutasarrifa aw sifatan tushbihu al-fi'la al-mutasarrif. Jadi lihatkan. Itu apabila amil pada hal itu adalah fi'il yang mutasarrif atau sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Kalau sifatnya zaidun muntaliqan musri'a, boleh musri'a zaidun muntaliqun. Dalam ayat apa? Khashi'atan absaruhum yakhrujuna. Baru amilnya yakhrujuna. Khashi'atan absaruhum yakhrujuna. Yang kedua, keadaan yang kedua dari hal bersama amilnya, taqaddumul hal wujuban. Ini saya singkat, saya ambil dari at-tashrih, saya singkat. Taqaddumul hal wujuban, wajib hal didahulukan dari apa? Amilnya. Kapan itu terjadi? Idza kana laha sadrul kalam, ketika halnya memiliki hak untuk menempati awal kalam. Seperti kalau halnya apa? Isim istifham. Kaifa ja'a Zaidun? Kaifa kan hal. Dan dia wajib didahulukan. Kenapa? Karena dia istifham. Enggak boleh diakhirkan ja'a Zaidun kaif. Tidak boleh. Kemudian ada perselisihan di situ. Apakah kaifa di situ sebagai dzaraf atau isim? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pada contoh kaifa ja'a Zaidun yang semisalnya, bahwasanya kaifa itu dzaraf. Syabihun bismil makan dzaraf, menyerupai isim makan. Iya, dzaraf menyerupai isim makan. Syabihun bismil makan. sebagaimana siwaka, ya, seperti siwaka. Ini pendapat ada yang menyandarkan kepada si bawai, yaitu bahasa kaifa apa? Dzarf syabih bismil makan. Yang kedua bahasanya dia laisa dzarfan, bukan dzarf. Wa innama hiya ismun, hanyalah dia isim seperti isim yang lain. Wa yu'za ila al-akhfash, ini pendapat disandarkan kepada al-akhfash. Di atas dua pendapat ini tetap kaifa sebagai apa? Alat untuk istifham ma'al al-qawlain yusafham biha. Di atas dua pendapat ini kaifa didatangkan untuk menanyakan sesuatu tentang apa keadaan sesuatu. Ah, dari sisi maknanya sedikit berbeda. Di atas pendapat yang pertama yang menjadikan kaifa itu dzarf, maka maknanya fi ayyi halin jaa zaidun, dalam keadaan seperti apa Zaid datang. Wa ala tsani, adapun di atas pendapat yang kedua yang mengatakan kaifa adalah isim, maka takdirannya wa ala, ya ala ayyi halin jaa zaidun, di atas keadaan seperti apa Zaid datang. Ini sebutan dalam at-tashrih, cuma saya ringkas. Kemudian keadaan yang ketiga dari hal bersama apa? Aminnya. Keadaan yang pertama, bagaimana hal boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Kapan ini terjadi? Ketika aminnya adalah fi'il yang mutasarrif ataupun sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Yang kedua, hal wajib didahulukan. Kapan? Ketika halnya la sadru al-kalam. Yang ketiga, ata'akhur wujuba, wajib hal diakhirkan. Ini terjadi di enam masalah, di enam pembahasan. Yang pertama, an yakuna al-amilu fi'lan jamida, amilnya fi'l yang jamid. Sudah lewat ya. Lima ahsanahu muqbila, alangkah bagusnya dia ketika dalam keadaan datang. Ma ahsanahu muqbila, ini wajib diakhirkan. Setelah apa? Fi'l ta'ajub. Yang kedua, an yakuna al-amil sifat tushbihu al-fi'l al-jamid. Amilnya adalah sifat tushbihu al-fi'l al-jamid, menyerupai fi'l yang jamid. Seperti isim tafdil, wahuwa ismu at-tafdil. Contohnya, hadza afsahun nasi khatiba. Ini adalah orang yang paling fasih khatiba ketika dalam keadaan berkhutbah. Atau ketika berkhutbah. Wajib diakhirkan dengan khatiba. Kenapa? Karena amilnya adalah sifat yang menyerupai fi'il yang jamid. Kecuali yang dicurikan, sudah lewat ya. Maka di sini khatiban hal dari fa'il yang ada pada afsah, ada dhamir huwa. Khatiba di situ adalah halnya. Sahibul halnya dhamir mustatir pada afsah. Kemudian yang keempat, an yakuna al-amil masdaran muqaddaran bil fi'li, muqaddaran bil fi'li wa harfi, wa harfin masdari, amilnya masdar, yang mana masdar ini ditakdirkan dengan fi'il dan huruf masdar. An yakuna al-amilu masdara, amilnya masdar, tapi masdar ini ditakdirkan dengan fi'il dan huruf masdar. Seperti contohnya yu'jibuni i'tikafun akhuka shaiman, yu'jibuni i'tikafun akhuka shaiman. Jadi ini shaiman hal wajib diakhirkan, halnya akhuk, ya wajib diakhirkan. Kenapa? Karena amilnya i'tikaf, dan i'tikaf di sini masdar dari i'takafa, ya'takifu i'tikafan, dan dia i'tikaf itu bisa ditakdirkan dengan fi'il bersama huruf masdar, ya kan, yu'jibuni an ta'takif, ya kan? Yujibuni an ta'takif. Yang kelima, an yakuna al-amil isma fi'lin, ketika amilnya isim fi'il. Nazali misalnya musri'an, singgahlah cepat. Enggak boleh musri'an nazali. An yakuna al-amil isma fi'lin. Contoh nazali musri'an. Yang keenam, ini juga sudah dilewatkan ya ringkasannya. An yakuna al-amil lafdhan, agar amilnya lafdhan mutadamminan ma'na al-fi'l, lafaz yang mengandungi makna fi'il duna hurufi, bukan huruf-hurufnya. Sudah lewat kan? Katilka, walaita, ya, dan seterusnya. Katilka buyutuhum khawiyatan. Kemudian juga, nah itu saya ambil juga dari at-tasrih. Ada tambahan yang lain, yaitu bahwasanya al-hal binisbati ila zaman salah satu aqsam. Hal pada kaitannya dengan waktu ada tiga macam. Al-halu binisbati ila zaman salah satu aqsam. Al-hal pada kaitannya dengan zaman ada tiga macam. Macam yang pertama muqarinah. Hal muqarinah. Wahiyal ghalib, dan ini yang sering. Wahada ba'li syaikha, ini adalah suamiku dalam keadaan tua. Menyertai kan ketika ditunjuk, dia sudah tua. Wahada ba'li syaikha, menyertai apa? Amilnya. Amilnya kan hada. Hada bermakna usyiru. Wahada ba'li syaikha, di sini bergandengan antara masa tua dengan waktu penunjukan. Wahada ba'li syaikho, ini adalah suamiku dalam keadaan sudah tua. Ketika ditunjuk ya sudah tua, ini bersamaan terjadinya hal dengan amilnya. Yang kedua muqaddarah, halun muqaddarah, atau nama lainnya al-mustaqbalah, di mana halnya terjadinya nanti, tidak bersamaan dengan amilnya. Seperti dalam ayat fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal. Kekalnya kan nanti kalau sudah masuk. Atau yang biasa dicontohkan apa? Marutu birajulin ma'ahu saqrun sa'idan bihi ghadan, gitu ya. Saya melewati seorang laki-laki bersamanya ada burung elang atau yang semisalnya, yang dia akan dalam keadaan dia akan ya berburu dengannya besok. Kemudian yang ketiga mahkiyah. Mahkiyah itu al-madiyah. Madi halnya. Ja'a Zaidun amsi rakiban. Ja'a Zaidun amsi rakiban. Zaid datang kemarin dalam keadaan berkendaraan. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Apa? Anya Gunal? Keadaan yang pertama yang mana? Ya, wajib diakhirkan. Ya, an yakuna al-amil fi'lan jamidan. Amilnya fi'lan jamid. Ya, lawannya mutasarrif itu. Ma ahsanahu muqbilan. Ya, seperti itulah. Sewa ta'ajub itu, fi'l ta'ajub. Tinggal jelaskan saja. Yang lain? Tiga sama empat. Kalau tiga, apa yang ketiga? Sudah belum? Belum? Ada yang terlewat ya? Tadi yang pertama apa? Yakunul amil fi'lan jamida. Yang kedua yakunul amil sifah tushbihu al fi'l al jamid. Isim tafdhil. Dan yang keempat tadi ya langsung ya. Yakunul amil masharan muqaddara bil fi'li wa hurufi wa harfin masariyin. Kemudian yang kelima tadi yakunul amil isma fi'lin. Terlewat tadi satunya ya. Nah, ketinggalan tadi ini. Nyatanya ada yang terlewat. Nanti insyaallah kita susulkan yang terlewat. Ya ini sampai sini. Paham pembahasan tentang macam yang kedua dari al-hal al-mu'akkidah. Bil jumlah atau limat mudin jumlah, wa in tu'akkid jumlatan fa mudmaru 'amiluha wa lafdhuha yu'akhkharu. Apabila ditaukid ataupun apabila hal mentaukid jumlah, maka wajib amilnya diidmar dan lafaz halnya wajib diakhirkan. Ini faham ya? Jadi ini ada di kesimpulannya di sini, al-halu mu'akkidah ghairu mu'akkidah. Hal ada dua macam. Yang pertama mu'akkidah, yang kedua ghairu mu'akkidah. Yang mu'akkidah adalah ma'akkadat 'amilaha wa hiya kullu wasfin dalla 'ala ma'na 'amili. Mu'akkidah adalah apa yang mentaukid amilnya, yaitu hal yang berupa sifat yang menunjukkan makna amilnya. Ya, sifat yang menunjukkan makna amilnya. Dan ini ada dua macam. Yang pertama wa khalafa lafzan, ya, dari sisi lafaznya berbeda, ya, tapi dari sisi maknanya sama. Seperti la ta'sa fil ardi mufsida, dan ini yang banyak. Saya ulangi, macam ataupun al-hal al-mu'akkidah adalah hal yang mentaukid amilnya, yaitu setiap sifat yang menunjukkan makna amilnya. Ada dua macam. Yang pertama yang dia dari sisi lafaz menjadi berbeda dengan amilnya, seperti la ta'sa fil ardi mufsida. Mufsida beda lafaznya dengan ta'sa. Wa huwa al-aktsar, dan ini yang paling banyak. Awafaqahu, ataupun halnya mencocoki lafaz amilnya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, sahibul halnya kaf. Ya, wa arsalnaka lin-nasi rasula, amilnya arsala, taukidnya rasula. Wa huwa al-aqal, ini lebih sedikit. Yang kedua ghairu mu'akkidah, hal yang didatangkan ghairu mu'akkidah. Liru ini. Ini macam yang kedua dari hal mu'akkidah. Itu apa? Ma'akkadat madmunal jumlah, apa yang dimentaukid kandungan jumlah. Syarat jumlahnya agar jumlah ismiyah, dan dua bagiannya sama-sama ma'rifah dan jamid. Zaidun akhuka atufan. Dan tidak boleh ketika itu untuk mendahulukan hal dari jumlah ini. Tidak pula ditempatkan di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Ditambahkan lagi yang ketiga, itu apa? Hal yang mentaukid apa? Sahib al-hal. Apa contohnya? La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau ghairu mu'akkid ya mu'assis ini. Jelas kalau ghairu mu'akkid. Wa mawdi' al-hal taji'u jumlah ka ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Wa mawdi' al-hal taji'u jumlah. Yani taji'u jumlah, jumlah datang. Pada tempatnya hal. Jumlah datang pada tempatnya hal. Yani jumlah datang sebagai hal. Kaja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Seperti ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Zaid datang dalam keadaan dia meniatkan untuk rihlah, berangkat lagi. Jelas ini kan? Al-aslu fil hali wal khabari wa sifati al-ifrad. Hukum asal pada hal, khabar dan sifat itu mufrad, bukan jumlah. Itu hukum asalnya. Wa taqul jumlahu wa taqul jumlatu mawqi'al hal. Dan jumlah kadang dia datang menempati tempatnya hal. Kama taqu mawqi'al khabari wa sifah, sebagaimana jumlah juga kadang datang menempati tempatnya khabar dan sifat, ya kan? Wala budda fiha min rabit, maka mesti padanya, pada jumlah tersebut yang datang sebagai hal ataupun khabar ataupun sifat, ada rabitnya, mesti ada rabitnya. Di sini ada catatan kaki, perhatikan. Yushtaratu fil jumlatil lati taqwa halan arba'atu syurut, dipersyaratkan pada jumlah yang datang sebagai hal empat syarat. Waqad dhakara syarih taba'an linnazimi min hadhihi syuruti wahida, wa huwa an takuna jumlatu mushtamilatan ala rabitin yarbituha bil hal. Dan syarih menyebutkan dalam keadaan mengikut an-nazim, ya, dari syarat-syarat yang empat ini beliau sebutkan satu, yaitu an takuna jumlah, agar jumlahnya yang datang sebagai hal ini meliputi atau mencakup robit yang mengikat jumlah tersebut dengan apa? Hal, ya. Yarbituha bi al-hal. Antakun al-jumlah musyamila ala robit yarbituha bil hal. Agar jumlah tersebut mengandungi robit yang mengikatnya dengan hal. Imal waw ada kalanya wawu robitnya iwa imma bomir, ada kalanya bomir wa imma humama, ada kalanya kedua-duanya wawu dan bomir. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, an takuna jumlatu khabariyah, agar jumlahnya khabariyah. Fala yajuzu an takuna al halu jumlatan insyaiyah, tidak boleh hal datang dalam bentuk jumlah insyaiyah. Wa syartu tsalits, syarat yang ketiga, an la takuna jumlatan anna takuna jumlatul hal ta'ajubiyah, agar jumlah halnya bukan jumlah ta'ajubiyah. Wa syaratul rabi', syaratul keempat, anna takuna masaru anna takuna musaddaratan bi'alamil istiqbal, agar jumlahnya tidak diawali dengan tanda-tanda istiqbal. Contohnya saufa, lan, adawatu, asyarat, falasih, antakul, sehingga tidak boleh engkau katakan ja'a Muhammadun in yas'al yu'ta, karena ada in syartiyah yang mana dia menunjukkan makna istiqbal. Fa in radda tashih dzalik, kalau engkau ingin meluruskan, membenarkan jumlah tersebut, faqul, maka engkau katakan jaa Muhammadun wa huwa. Ya, wa huwa in yus'al yu'ti. Ya. Jaa Muhammad, dan Muhammad wa huwa, dikasih huwa. Ya, wa huwa. Wa huwa dalam keadaan dia, in yus'al kalau diminta, yu'ti mesti memberi. Fatakunul hal, sehingga jadilah halnya jumlah ismiyah khabariyah huwa. Kemudian jumlah huwa mubtada, jumlah yang setelahnya in yusal yufa khabarnya. Wa min hadzal kalam ma'a ma sabaq, wa min hadzal kalam ma'a ma sabaq fi mabhath maji khabaril mubtada jumlah, ta'rifu anna al khabar wal hala jami'an ishtaraka fi darurati wujud rabit yarbitu kullan minhumā bi sahibihi. Dan dari kalam ini bersama apa yang telah lewat pada pembahasan datangnya khabar mubtada dalam bentuk jumlah, engkau mengetahui bahwasanya khabar dan hal semuanya bersekutu dalam hal darurah, kebutuhannya yang mendesak pada adanya rabit yang mengikat masing-masing dari keduanya dengan sahibnya. Tadi disebutkan di atas rabit yarbitu bil hal, in bi sahibil hal, gitu ya. Di atas bi bil hal bi sahibiha, bukan bil hal. Fatanabbah li dzalika kulli, maka perhatikanlah itu semua. Wallahu yuwaffiquka wa yurshiduk, semoga Allah memberimu taufik dan membimbingmu. Amin ya. Wala budda fiha min rabit, mesti pada hal atau jumlah haliyah itu ada rabit yang mengikat jumlah tersebut dengan apa? Sahibul halnya. Wa huwa fil haliyah, maka rabit tersebut pada jumlah haliyah, imma dhamirun, ada kalanya berupa dhamir. Contoh, jaa zaidun yaduhu ala ra'sihi, Zaid datang dalam keadaan tangannya berada di atas kepalanya. Yaduhu ala ra'si, ini jumlah ismiyah pada mahalnya nasab sebagai hal dari apa? Zaid. Rabitnya mana? Bamirha yaduhu, kembali kepada Zaid. Awawun, ataupun rabitnya wawu, watusamma wawal hal, dan wawu ini disebut dengan wawu hal ataupun wawal ibtida. Wa alamatuha, tanda dari wawu al-hal adalah sihhatu wuqu'i iz mauqi'aha, posisinya bisa digantikan oleh iz. Contoh, ja'a zaidun wa amrun qa'im, Zaid datang dalam keadaan Amr sedang berdiri, bisa dikatakan ja'a zaidun iz amrun qa'im. Awid dhamiru wal wawu ma'an, atau rabitnya adalah apa? Dhamir dan wawu bersama-sama. Nahu ja'a zaidun wa huwa nawin rihlah, datang Zaid dalam keadaan dia meniatkan rihlah. Ayat itu makna ucapan an-nazim, wa mudhi'al hali taji'u jumlah kaja'a zaidun wa huwa nawin rihlah. Jumlah datang menempati tempatnya hal. Di sini enggak disebutkan ya. Apa? Syarat adanya apa? Rabit yang mengikat jumlah halia dengan apa? Sahibnya. Tapi dicukupkan dengan contoh, ja'a zaidun wa huwa nawin rihlah. Ada wawu dan ada dhamir. Insyaallah jelas ya. Atau ada yang mau disampaikan? Kaifa. Apa? Ya, kalau misalkan kaifa itu dhorof berarti fi ayyi halin. Kalau dia sebagai isim ala ayyi halin, itu saja sedikit. Fi ayyi halin, dalam keadaan seperti apa? Ala ayyi halin, di atas keadaan seperti apa? Wa dhatu bad'in li mubari'in sabat hawa dhamiran wa min al wawi khalat. Wa dhatu wawin ba'daha li mubtada lahu al mubari' aj'alanna musnada. Wa dhatu bad'in li mubari'in sabat hal zatu bad'in yang dimulai dengan fil mudhari' sabat tetap adanya. Zat ini sifat dari apa? Hal. Hal yang memiliki permulaan dengan mudhari' atau hal yang dibuka diawali dengan fil mudhari' sabat ada. Saya ulangi, wa dhatu bad'in li mudhari'in sabat hal yang dhatu bad'in memiliki permulaan dengan fil mudhari'. Ya. Hawat ini khabarnya ya. Jadi sabat sifat dari mudhari'. Hal yang memiliki permulaan dengan fil mudhari' yang tetap gitu. Hawat maka hal itu. Hawat mesti mencakup dhamiran, dhamir. Wa minal wawi khalatan mesti dia kosong dari wawu. Jadi jumlah fi'liyah hawat itu khabarnya zat. Ada sabat, ini sabata. Ya. Itu adalah sifat dari mudhari'. Hal yang dibuka dengan fi'il mudhari' adanya hawat. Itu hal tersebut meliputi dhamir atau mesti meliputi dhamir dan mesti dia khalat minal wawi kosong dari wawu. Seperti jaa zaidun yabhaku gitu. Jaa zaidun yabhaku. Di sini kan halnya apa? Dimulai dengan fi'il mudhari' ya kan? Yabhaku. Dan dia mencakup dhamir tidak? Mencakup kan yabhaku huwa kembali kepada apa? Zaid. Dan tidak boleh di situ ada wawunya. Wa yabhaku enggak boleh. Paham? Wa dhatu wawin ba'daha wa dhatu wawin ba'daha li mubtada. Lahul mudhari aj'alanna musnada. Wa dhatu wawin ba'daha adapun hal yang diawali dengan fi'il mudhari kemudian dhatu wawin ba'daha ada wawu setelahnya. Ya bagaimana kalau didapati dalam kalamnya orang Arab hal datang dimulai dari fi'il mudhari yang sebelum fi'il mudhari ada wawu gitu. Maka wazatu wawin hal yang memiliki wawu yang datang setelah setelahnya inwi mubtada maka niatkanlah mubtada ya inwi mubtada lah ya maka niatkanlah mubtada baginya inwi lahu mubtada maka setelah wawunya niatkanlah mubtada ya. Al-mubari ajalanna musnada. Dan jadikanlah ya, fi'il mubari tadi musnad kepada mubtada itu. Jadi kalau didapati ada apa? Hal yang secara zahir berupa fi'il mubari yang datang setelah wawu maka wajib ditakdirkan sebelum wawu itu mubtada. Yang mana? Ya, fi'il mubari tersebut disandarkan kepada mubtada. Kan yang namanya khabar kan musnad ya. Mubtada mesti nilai kan? Ya. Antum biar lebih jelas asal dibaca itu. Apa? Ya Rabbnya. Zatu mubtada. Ya. Kemudian wawi mubafilai ba'daha dhorof muta'alik binwi al-ati. Ba'daha ini dhorof berkait dengan inwi al-ati. Jadi wa zatu wawin inwi ba'daha gitu. Hal yang memiliki wawu maka niatkanlah setelah hal tersebut yang berwawu mubtada maful bih dari inwi mubtada Kemudian lahu jar majrur muta'alliq bi ja'al al-ati. Ah. Lahu di sini muta'alliq dengan ijal al-ati ya, bukan dengan mubtada. Kemudian al-mudhari' maf'ul awal dari ij'al, kemudian mubtada musnada maf'ul tsani. Ij'alan lahu itu al-mudhari' musnada. Ij'al mudhari' musnadan lahu. Ya. Maka jadikanlah fi'il mudhari' disandarkan lahu kepadanya, kepada mubtada. Ya, lahu kepada mubtada-nya. Ulangi ya, wa zatu wawin hal yang datang dalam bentuk fi'il mudhari' sebelumnya ada wawu, maka inwi ba'da, niatkanlah setelah wawu itu mubtada, adanya mubtada. Kemudian jadikanlah fi'il mudhari' tersebut disandarkan kepada mubtada. Jadi seperti itu ya. Ha ini kepada mubtada. Coba jadi pahami kan? Ada yang menemukan? Wadatu bad'in mi mubari'in sahabat. Hal yang dibuka dengan fi'il mubari' adanya sahabat ya, seperti sifat saja. Mi mubari'in sahabat yang sabit. Hal yang dimulai dengan fi'il mubari' yang sabit, maka hal tersebut mesti mencakup dhamir, dan mesti hal tersebut kosong dari wawu. Ya. Kemudian wadatu wawin hal yang berwawu ya, kemudian setelahnya fi'il mudhari', maka wajib kamu niatkan setelah wawu itu mubtada, dan jadikanlah fi'il mudhari' tersebut disandarkan kepada mubtada. Sudah paham ya? Al-jumlatul waqi'atu halan in suddirat bi mudhari'in mutsbatin lam yajuz an taqtarina bil wawi. Jumlah yang datang sebagai hal apabila dibuka dengan fi'il mudhari' yang musbat bukan manfi, lam yajuz an taqtarina bil wawu, tidak boleh bergandengan dengan wawu. Ya. Mengapa? Tidak boleh bergandengan dengan wawu. Li'annahu bi manzilatil mufrad. Karena dia hal yang berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari ini seperti kedudukannya hal yang mufrad. Li syibhil mudhari'i bih, karena adanya keserupaan fi'il mudhari dengan yang mufrad, ataupun hal yang berupa fi'il mudhari dengan hal yang mufrad. Fakama la tadkhulul wawu 'alal mufradi, maka sebagaimana wawu tidak masuk kepada hal yang mufrad. Jazaidun dhahikan, bukan wawu dhahikan kan? Boleh enggak jazaidun dhahikan? Enggak boleh. Tidak butuh wawu. Demikian pula ketika fi'il halnya, fi'il mudhari. Jazaidun yabhaku, tidak boleh wa yabhaku. Kenapa? Karena mirip hal yang berupa isimnya mufrad dengan hal yang berupa fi'il mudhari. Ya. Fakama la tadkhulul wawu 'alal mufrad, maka sebagaimana wawu tidak masuk kepada hal yang mufrad. Fataqul, engkau katakan dalam contoh qama Zaidun dhahika, maka demikian pula. Kadzalika la tadkhulu 'ala ma asbaha. Demikian pula wawu tidak bisa masuk kepada yang serupa dengan hal yang mufrad, yaitu fi'il mudhari'. Ya, paham ya? Lam yajuz an taqtarin bil wawu. Saya ulangi, jumlah yang datang sebagai hal apabila dibuka dengan fi'il mudhari' mutsbat, maka jumlah tersebut tidak boleh bergandengan dengan wawu. Alasannya apa? Tadi barusan. Mirip dengan hal yang mufrad. Diserupakan dengan hal yang mufrad. Bal turbatu illa bi dhamir. Bahkan tidak boleh diikat hal tersebut yang berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari kecuali dengan dhamir saja. Contoh jazaidun yadhhaku, jazaidun yadhhaku. Paham ini makna ucapan an-nazim wa dadu bad'in bi mudhari'in sabat hawat dhamiran wa min al-wawi khalat. Ya. Hal yang memiliki permulaan dengan mudhari', maka dia mesti mengandung dhamir dan mesti kosong dari wawu. Contoh jazairun yadhaku, jaa amrun tuqadu al-janaibu baina yadayhi. Jaa zairun yadhak, Zaid datang dalam keadaan tertawa. Enggak bisa. Ya silakan mau jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah. Mustasatil nama tamamin yatasi wa badan nafin aw nafin intakhir. Itba'u matta salawat siwun matawa anta mamin fi daral waqa. Wa gairu nasbi sabikin fi nafika yati walakin nasbah khuta in warad wa in yufaruk sabikun bi illa lima badu yakun kamal lawila uddima. Walgi ila data tawlin kala famr walgi ila data tawkidin kala tamr bihim ila fata'i walgi ila data tawkidin kala tamr bihim ila fata'i ila al-ara wa in tukara la tawkidin tamr wa in tukara la tawkidin tamr dengan tawkidin ma wa antu karola litakirin fama tafrigini tatira tafrigini tatira bil amida ke wahidin lima bi illa tusni wa laysa amsawi si wa hukmi wa duna tafrigin ma ataqaddumi naswa jam'i hukm bihi wa tajim wa sibri ta'khirin wajibi wahidin min hakama la kana duna zaidi wa sahti majuran bi gari muraba bi ma lam musassam bi illa nusiba wa li si wa sawan sawa ini ja ala al asahi ma li gari juila wa sahti majuran bi laysa wa asha abi ada wa sahti majuran bi laysa wa khala abi ada wa bi yakunu badala wa jara bi sabika yakunu in turid wa bada min suan jurarun kajari wa hati jara fahum harfani kama huma inna sabab ilani wa ka khala hasha wa la tasharu mawakila hasha wa hasha fahwatuma alhalu wa sulfadatun muntasibu alhalu wa sulfadatun muntasibu mufimu fi halin kafadan adhabu wa kaunu muntakila mustaqqa yaglibu lakin laysa mustahakka wa yakturu jamuda fi sirin wa fi mubdi ta'awulin bila takalufika bi humudan bi kalayanan biyad wa karo zaydin asadan aika asad wal halu in urifala dan fatakit tan kirahu manan kawada kasahid wa masaru munnakarun halan yaka dika suatu gabak dan jayidu tala wala minna kargali manul hali in lam yata akhir ayu khasar ayu yabin imbadina fin amudahihi kala yabimru'un alam ri'in mustasila wasafah halim bihafin jurakat wasabqa halin ma wasabqa halin ma bi hafin juraka aba wal amnu faqat war wala tujiz halan min al mudaf la illa idza qada al mudaf amala aw kana juz amalahu udhifa aw mithla juz'ihi fala tahifa والحلو إجن صطيف إذن صرف والحلو والحلو إجن صطيف إذن صرف صفة أشبهة المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومسرع زيد دعا كتلك ليت وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن ونادر نحو سعيد مستقر في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهم والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فأعلم غير مفرد فعامل الحال بيا قد أكد في نحو لا تأسى في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظها يؤخر موضيع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة وجاءت بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الباب خالت وجاءت ومن بعدها من مبتدا له المضارع جعلنا مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره فضل Kita lanjutkan. Jumlah yang datang sebagai hal apabila dibuka dengan fi'il mudhari' mutsabbit maka tidak boleh untuk jumlah tersebut bergandengan dengan wawu, bahkan tidaklah jumlah tersebut diikat kecuali dengan dhamir. Contohnya Zaidun yadhhak wa ja'a Amrun tuqadul janaibu baina yadayhi. Janaib jamak dari janibah, al-faras kuda. Ja'a Amrun tuqadul janaibu baina yadayhi. Amr datang dalam keadaan dituntun al-janaib, yani kuda-kuda, baina yadayhi, di hadapannya. Wala yajuzu dukhulul wawi, maka tidak boleh wawu masuk pada fi'il mudhari' yang itu sebagai hal. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan ja'a Zaidun wa yadhhaku. Fa'in ja'a min lisanil arabi ma zahiruhu dhalik, apabila datang dari lisan orang Arab apa yang zahirnya demikian, yakni secara zahir datang sebelum fi'il mudhari' jatuh sebagai hal wawu, maka uwila ala idmari mubtada'in ba'dal wawu, ditakwil dengan menyembunyikan mubtada setelah wawu. Hai, ini makna dari apa? Wadatu wawin ba'da hanwi mubtada lahul mudhari' ja'alanna musnada. Wayakunul mudhari'u khabaran an dhalikal mubtada, dan jadilah fi'il mudhari' tersebut khabar dari mubtada tersebut yang diidmar. Wadhalika nahu qawlihim, contohnya ucapan mereka, kuntu asukku aynah, saya bangkit berdiri dalam keadaan saya memukul matanya. Fasokat wajhaha, soka ya suku, menampar atau memukul. Kemudian contoh yang lain, ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Mutaqarib, falamma khashitu adhafirahum najautu wa arhanuhum malika. Falamma khashitu adhafirahum, tatkala aku takut senjata-senjata mereka, maka najautu, yani takhallastu minhu, saya berupaya menyelamatkan diri darinya. Wa arhanuhum malika, lihat, dalam keadaan saya menggadai mereka dengan malik, memberikan untuk mereka jaminan dengan malik. Wa arhanuhum malika, di sini lihat cara zahir halnya, yaitu fil mudhari arhanuhum, rahana yarhanu arhanu, pergandengan dengan wawu, wa arhanuhum malika. Maka takwilannya ataupun naktirannya adalah fa asukku arhanuhum, maka asuk dan arhanuhum khabarani li mubtada'in mahdhuf, dua khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Takdirnya ana asukku wa ana arhanuhum. Paham ini kan? Jadi engkau jadikan fi'il mudhari tadi sebagai musnad yang disandarkan kepada mubtada. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Ada yang mau disampaikan? Falamma khashitu adhafir, itu mana jamar adhfur, adhfur dengan wazan usfur, ini maksud aslihah, najautu takhallastu minhu. Tatkala saya ataupun karena saya takut dari senjata-senjata mereka, najautu, maka saya berupaya menyelamatkan diri dalam keadaan menggadai mereka dengan malik, menjadikan malik sebagai jaminannya. Hamin ya mana wa dhatu bad'in bi mudari'in sabat hawa dhamiran wa min al-wawi khalat wa dhatu wawin ba'daha li mubtada lahu al-mudari' ja'alanna musnada. Kemudian wa jumlatul hali siwa ma quddima bi wawin niw bi mudmarin aw bihima. Jumlah hal selain yang telah lewat. Jumlah hal selain yang telah lewat. Apa yang telah lewat? Hah? Jumlah hal yang telah lewat barusan apa? Jumlah hal yang berupa apa? Fi'il mudhari'. Khabarnya ini biwawin khabarnya. Jumlah mubtada'nya, jumlah hal pada selain yang telah lewat. Biwawin, maka dengan wawu atau dengan dhamir atau dengan keduanya sebagai rabitnya. Ya, paham ya? Kalau ketika jumlah halnya fil mudhari', rabitnya apa? Dhamir. Dhamir saja. Adapun selain itu, imma dengan wawu saja atau dengan dhamir saja atau dengan kedua-duanya juga bisa. Al-jumlatul haliyah imma an takuna ismiyah. Jumlah haliyah ada kalanya berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah ada kalanya berupa jumlah fi'liyah. Wal fi'lu imma mudhari' atau madin. Dan fi'il kadang-kadang fi'il mudhari', kadang fi'il madi. Wa kullu wahidatin minal ismiyah wal fi'liyah, dan masing-masing dari jumlah ismiyah dan fi'liyah imma mutsbatah. Imma mutsbatah ada kalanya mutsbat atau manfiyah. Ada kalanya manfi. Faqad taqaddama annahu idza suddirat al-jumlatu bi mudhari'in mutsbatin la tashabuha al-waw. Telah lewat bahwasanya apabila suddiratil jumlah, jumlah haliyah dibuka dengan fi'il mudhari' yang mutsbat, maka la tashabuha al-waw. Tidak boleh jumlah tersebut digandengi dengan waw. Lalla turbatu illa bidhamiri faqat. Bahkan ketika itu tidak boleh diikat kecuali dengan dhamir saja. Wa dzakara fi hadzal baiti anna ma 'ada dzalika yajuzu fihi an yurbat bil wawi wahdaha. Dan beliau menyebutkan pada bait ini adalah bahwasanya ma 'ada dzalik, pada selain itu boleh padanya untuk diikat jumlah haliyah dengan wawu saja atau bidhamiri wahdaha atau dengan dhamir saja atau bihima atau dengan dua-duanya. Fadkhulu fi dzalika al-jumlatul ismiyah, maka masuk di dalamnya, yakni masuk pada siwa ma qaddima, yaitu jumlah ismiyah yang mutsbat ataupun manfiyah, dan juga jumlah yang merupa fil mudhari' tapi yang manfi, dan madhi yang mutsbatan manfi. Di sini ada catatan kaki panjang. Ya. Insyaallah kita selesaikan dulu syarahnya. Fataqulu jaa Zaidun wa Amrun qa'im. Maka engkau katakan jaa Zaidun wa Amrun qa'im. Rabbinya apa di sini? Wawu. Wa jaa Zaidun yaduhu 'ala ra'sih. Ataupun sebelumnya jaa Zaidun wa Amrun qa'im. Mana jumlah haliyahnya? Ah, wa Amrun qa'im. Rabbinya apa? Wawu. Jumlahnya jumlah ismiyah. Wa jaa Zaidun yaduhu 'ala ra'sih. Datang Zaid dalam keadaan tangannya di atas kepalanya. Mana jumlah haliyahnya? Yaduhu ala ra'si. Jumlah apa ini? Ya, jumlah ismiyah. Rabitnya mana? Al-ha pada yaduhu. Ya. Wa ja'a Zaidun wa yaduhu ala ra'si. Halnya mana? Ya, yaduhu ala ra'si. Rabitnya ada berapa di sini? Ada dua, yaitu wawu dan ha. Wa yaduhu ala ra'si. Wa kadzalika al-manfi. Demikian pula yang manfi dari fi'il mudhari'. Taqul, engkau katakan jaa Zaidun lam yadhhak. Zaid datang dalam keadaan tidak tertawa. Manfi dengan lam. Boleh juga ditambahkan padanya wawu. Jaa Zaidun wa lam yadhhak. Aw wa lam yaqum Amr. Wa jaa Zaidun wa qad qama Amr. Jaa Zaidun wa qad qama Amr, ataupun jaa Zaidun qad qama abuhu. Ketika bersama qad boleh ditambahkan wawu, boleh juga dihilangkan wawu darinya. Wa jaa Zaidun wa qad qama abuhu. Wa kadzalika al-manfi. Demikian pula yang manfi. Nahu jaa Zaidun wa ma qama Amrun. Wa jaa Zaidun ma qama abuhu aw ma qama abuhu. Wa yadkhulu tahta hadza aydan al-mudhari'u al-manfi bila. Masuk juga di bawahnya fi'il mudhari' yang dinafikan dengan la. Fa'ala hadza taqul, atas dasar ini engkau katakan jaa Zaidun wala yadribu Amran dengan wawu. Boleh juga la yadribu apa Amran. Insyaallah jelas ya. Kalau jumlah haliyahnya selain fi'il mudhari' yang mutsbat, boleh di situ rabbinya wawu ataupun apa dhamir saja ataupun kedua-duanya. وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو. Dan musannif menyebutkan pada selain kitab ini bahwasanya tidak boleh iqtiranuhu bil waw, jumlah haliyah bergandengan dengan waw. Kal mudhari' al musbat, bagaimana fil mudhari' musbat. Wa anna ma warada mimma zahiruhu dhalik yu'awwal 'ala idmari mubtada. Dan apa yang datang secara zahirnya bergandengan dengan wawu, maka ditakwil dengan mengidmar mubtada. Ini menjelaskannya mana? Yaitu ketika apa? Jumlah haliyah berupa fil mudhari' manfi. Iya. Sebutkan dalam sunnah pada selain kitab ini bahwa tidak boleh ketika itu, yakni ketika halnya jumlah fi'liyah mudhari' manfi. Seperti tadi, ja'a Zaidun wa la yadribu Amran. Beliau tidak membolehkan. Ya. Sebagaimana pada fi'il mudhari' mutsbat, yang manfi juga tidak boleh bergandengan dengan wawu. Adapun yang datang dari kalamul Arab di mana zahirnya seperti itu, maka ditakwil dengan mengidmar mubtada, seperti qira'ahnya Ibnu Dzakwan. Fastaqima wa la tattabi'ani. Maka hendaknya kalian berdua, wahai Harun dan Musa, istiqamah dalam keadaan tattabi'ani, kalian tidak mengikuti. Bukan tattabi'ani, tattabi'ani dengan takhfif. Ya. La-nya berarti la apa? La nafiyah, bukan la nahiyah. Bitakhfifin nun, dengan mentakhfif nun. Wa taqdir, takdirnya wa antuma la tattabi'ani. Dalam keadaan kalian berdua tidak apa? Mengikuti. Fala tattabi'ani khabar, maka la tattabi'an khabar bagi mubtada yang mahdhuf, yaitu antuma. Seperti itu. Ya. Paham? Ya. Di sini ada catatan kaki yang menjelaskan tentang bal turbatu illa bidhamir faqat, bahkan la turbat illa bidhamir faqat, ya. Ya, ini ketika halnya adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari', maka tidak diikat kecuali dengan dhamir saja. Qad dzakara syarih أن الجملة الحالية إذا كانت فعلية فعلها مضارع مثبت وجب أن تخلو هذه الجملة من الواو وأن يكون رابطها الضمير، وقد بقي عليه بعض شروط يجب تحققها في هذه الجملة. الشارح menyebutkan bahwasanya jumlah haliyah apabila fi'ilnya fi'il mudhari' mutsbat, maka wajib untuk fi'il tersebut, ya, wajib an takhlu hadzal jumlah, maka wajib jumlah fi'liyah ini kosong dari wawu. Itu kewajiban yang pertama. Wa an yakuna rabituha ad-dhamir. Yang kedua, agar rabitnya dhamir saja. Sudah lewat kan? Maqad baqi 'alaihi ba'du syurutin yajib tahaqquha fi hadzal jumlah. Masih tersisa atas beliau. Beliau tidak menyebutkannya sebagai syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada jumlah ini. Di antaranya yang pertama, alla yataqaddama ba'du ma'mulatil mudhari' alaihi, agar sebagian dari ma'mul fi'il mudhari' ini tidak mendahului apa? Amilnya. Alla yataqaddama ba'du ma'mulatil mudhari' alaihi. Falau taqaddama ma'muluhu alaihi iqtaranat al-jumlah bil waw. Saya ulangi, alla yataqaddam ba'du ma'mulatil mudhari' alaihi, agar sebagian ma'mul dari fi'il mudhari' tidak mendahuluinya. Mendahului apa? Apa? Amilnya. Apa? Mendahului fi'ilnya, ya. Agar sebagian ma'mul fi'il mudhari' tidak mendahului apa? Fi'il mudhari'nya. Falau taqaddama ma'muluhu alaih, kalau ma'mulnya fi'il mudhari' mendahului fi'il mudhari', Iqtarana fil jumlah bil wawu. Boleh jumlahnya, jumlah haliyahnya bergandengan dengan wawu. Faham? Walihada jawaz al-qadhi al-baydawi fi qawli ta'ala. Oleh karenanya al-qadhi al-baydawi membolehkan pada contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antakuna jumlah wa iyyaka nasta'in, untuk jumlah wa iyyaka nasta'in halan, sebagai hal. Min ad-dhamir al-mustatir wujuban fi na'budu, dari dhamir mustatir yang ada pada na'budu. Jadi beliau al-qadhi al-baydawi membolehkan jumlah wa iyyaka nasta'in sebagai jumlah haliyah bagi dhamir yang ada pada na'budu nahnu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beriman, kami menyembah dalam keadaan. Hanya kepadamu kami juga meminta pertolongan. Di sini disertai apa? Wawu. Ya. Padahal jumlahnya apa jumlah? Fi'liyah nasta'in. Kau boleh, apa yang membolehkannya? Karena ma'mulnya fi'il mudhari ini mendahului fi'il mudhari'nya. Paham ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada wawunya. Ya, contoh yang tadi saja yang barusan disebutkan. Ja'a Zaidun ya, pikir sendiri saja. Ja'a Zaidun. Yadribu apa? Fi'il mudhari' lainnya. Hah? Ya'kulu misalkan, tufahatan, datang Zaid dalam keadaan memakan hurma. Ya'kulu tufahatan. Boleh enggak di sini dikasih wawu? Ja'a Zaidun wa ya'kulu tufahatan. Enggak boleh. Tapi kalau dahulukan tufahnya ja'a Zaidun. Tufahatan ya'kulu, boleh enggak? Boleh. Wa tufahatan ya'kulu. Seperti itu. Wa min asyuruti ayda, wa min asyuruti ayda alla takuna jumlatul mudhari' al-madhkuri muqtarinatan biqad. Di antara syaratnya juga. Syarat dari apa? Dari tidak bolehnya jumlah haliyah yang berupa fil mudhari' bergandengan dengan wawu. Alla takuna jumlatul mudhari' al-madhkuri muqtarinatan biqad, agar jumlah fil mudhari' yang jatuh sebagai hal itu tidak bergandengan dengan qad. Fa in iqtaranat biha wajaba an taqtarina bil wawi. Adapun kalau jumlah fi'il mudhari itu bergandengan dengan wawu, maka ketika itu wajib. Ataupun apabila dia bergandengan dengan qad, maka jumlah fi'il mudhari tersebut wajib bergandengan dengan wawu. Ya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum." Kenapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamuna, dalam keadaan kalian mengetahui, anni rasulullah ilaikum, maksudnya aku. Kata ucapannya Nabi siapa? Nabi Musa. Anni rasulullah ilaikum. Di sini lihat halnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari' ta'lamuna, didahului oleh qad, maka wajib digandeng dengan wawu. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, tidak boleh langsung qad. Paham ini? Syarat tambahan yang kedua. Fajumlatu ma yusyarat dikhului hadil jumlah minal wawu arba'ah syurut. Fajumlatun ma yusyaratu dikhului hadil jumlah minal wawu arba'atu syurutin. Dia juga fajumlatu ma. Jumlah yang dipersyaratkan agar jumlah ini kosong dari wawu itu ada masyarat berarti. Jumlah haliyah yang dipersyaratkan untuk dia kosong dari wawu ada apa? Masyarat. Yang pertama, antakuna mudhari'iyah, agar jumlahnya jumlah fi'il mudhari'. Yang kedua, antakuna mutsabbatah, kemudian fi'ilnya mutsabbat bukan manfi. Wa an yataqaddama al-mudhari' ala kulli ma yuzkar ma'ahu min ma'mulatihi. Dan agar fi'il mudhari'nya mendahului semua yang disebutkan dari ma'mulatnya, apakah maf'ulnya ataupun dharafnya ataupun jar majrurnya dari muta'alliqatnya. Yang keempat, wa alla yaqtarin biqad, agar jumlah fi'il mudhari' tersebut yang jatuh sebagai hal tidak bergandengan dengan qad. Paham? Ya. ketiga nah. Apa? Yang ketiga ini pengulangan saja ini dari yang sebelumnya. Wanya taqaddam al-mubari' agar ya fi'il mubari'nya mendahului semua yang disebutkan bersama fi'il mubari' dari ma'mulatnya. Sudah lewat tadi kan? Dan yang keempat tidak bergandengan dengan qad. Wa qad dzakara syarih ba'da qalil anna jumlah al-mubari'iyyah al-manfiyah bila tamtani' ma'al waw. Asy-Syarih menyebutkan sebentar lagi bahwa jumlah fi'il mudhari' yang manfi dengan la tamtani' ma'a al-waw. Tidak boleh bergandengan bersama waw. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma liya la aral hudhuda." Ya, "Ma liya la aral hudhuda." Tidak dikatakan wala, tapi la aral hudhuda. Ya. Kenapa? Karena di sini halnya jumlah fi'il fi'liyah yang fi'nya fi'il mudhari' yang manfi dengan la. Tidak boleh bersamanya ada waw. Ya. Mengapa saya dalam keadaan tidak melihat hudhud? Wa baqiya ba'da dzalik khamsu jumalin yajibu an la taqtarin bil waw. Ya. Dan masih tersisa setelah itu 5 jumlah yang wajib untuk tidak boleh bergandengan dengan waw. Masih tersisa 5 jumlah yang wajib untuk tidak bergandengan jumlah tersebut dengan waw. Fayasiru majmu'u ma la yajuzu iqtiranuhu bil waw min al hal al waqi'ah jumlatan sab'an. Ya, maka jadilah seluruhan dari apa yang tidak boleh untuk bergandengan dengan waw dari jumlah haliyah. Ya, itu ada apa? 7 jumlah. Zakarna laka isnatain minha wa huma jumlah al-fi'l al-mubari' al-musbat wa jumlah al-fi'l al-mubari' al-mantibila. Yang keduanya yang sudah disebutkan adalah jumlah al-fi'l yang fi'lnya fi'l mubari' yang musbat dan jumlah fi'l mubari' yang dinafikan dengan la. Ya, insyaallah kita lanjutkan sisanya pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam subhanallah bihamdik. Syukur lillahi wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.